sekalipun kau tak pernah lagi menampakkan diri, namun cinta tulusku ini kan selalu pernah kunjung kering menggurahkan rasa. Tak pernah kunjung kering, manggung.